بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali Kitab Shalah dari Kitab Shahih Targhib wa Tarhib di Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Kita masih di bab yang ke-40, At-Tarhib min Tarkis Shalah Muta'ammidan atau Ta'ammudan, ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Terakhir kemarin hadis 568 ya. Sekarang kita masuk 569. قال المؤلف رحمه الله وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجل ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala lalu orang itu menyatakan, ya Rasulullah, alimni amalan. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sebuah amalan. Idza ana amiltuhu, kalau aku mengerjakannya, dakhaltul jannah, aku akan masuk ke dalam surga. Naam, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya laki-laki ini ingin ada perubahan dalam hidupnya, ingin menjadi yang terbaik, sehingga meminta kepada Rasulullah SAW ditunjukkan sebuah amalan yang dengannya bisa masuk ke dalam sorga. Dan mestinya setiap muslim itu memiliki sifat yang demikian, ingin berubah yang lebih baik. Semakin hari semakin baik, bukan semakin mundur. Nah, sehingga di antara doa Rasulullah SAW, beliau berlindung dari kemunduran, dari aktivitas yang biasa dijalankan kemudian mundur, berhenti. Maka ketika rajulun ini mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, di situ ada semangat perubahan, ingin berubah yang lebih baik, yang asalnya tidak tahu ingin tahu, itu namanya perubahan. Yang asalnya tidak tahu ingin tahu, Nah, dan juga ini menunjukkan hirsus sahabat alal ilm, semangatnya para sahabat untuk mendapatkan ilmu. Karena bertanya kepada Rasulullah, karena su'al itu miftahul ilm. Bertanya, pertanyaan itu kuncinya ilmu. Sebagaimana Ibnu Abbas yang sering kita sebutkan, ketika ditanya dengan cara apa banyak ilmunya, diantaranya bilisanin sa'ul, dengan lisan yang sering bertanya, dengan lisan yang sering bertanya untuk tambah ilmu. Dan ketika apa yang ditanyakan sudah ada jawabannya, kemudian diamalkan. Idza ana amiltuhu, kalau aku mengamalkannya dahul jannah. Inilah pertanyaan istirsyah, pertanyaan minta petunjuk yang nantinya akan diamalkan dari jawaban apa yang dia tanyakan. Baik. Rajul ini bertanya tentang suatu yang besar, asbab dukhul jannah, sebab-sebab masuknya seorang ke dalam surga. Amalan apa sih? Kalau kemudian kita menjalankannya menjadi sebab masuk ke dalam surga. Tapi diingat, masuknya seorang ke dalam surga itu bukan semata-mata dengan amalannya, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau menjawab, faqala, la tusyrik billahi syai'an, janganlah kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Jangan mensekutukan Allah dengan apapun. Jangan kamu serahkan ibadahmu kepada selain Allah, baik itu kepada manusia, binatang, benda-benda mati atau yang lainnya. Wa in uzibta wa khurrikta, meskipun kamu mendapatkan ancaman disiksa, udhibta wa khurrikta, dan dibakar, jangan kemudian kamu mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fi din azani wa azakumullah, tentang permasalahan ini, bagaimana jika seorang mendapatkan ancaman dan diperintahkan untuk menjalankan ucapan atau perbuatan kekufuran, mana yang harus dia pilih? Apakah dia memilih tetap bertahan, menolak untuk mengucapkan dan menjalankan perbuatan kufur, rela untuk disiksa sampai mati misalnya, seperti Bilal diantaranya, yang tetap disiksa karena tidak mau mengucapkan kata-kata kufur? Atau kemudian dia memilih untuk selamat, mengucapkan ucapan kufur atau menjalankan ucapan, menjalankan perbuatan kekufuran. Maka di sini ikhwan fi din azani wa azakumullah, diterangkan oleh para ulama apa yang disebutkan Rasulullah ini mubalaghah, meskipun sampai demikian, ya, sampai diancam. Nah, maka mana yang lebih utama bagi seorang ketika dia menghadapi ancaman ini? Seseorang itu dianggap mukroh, diancam, dengan syarat orang yang mengancam itu bisa menjalankan ancamannya dan dijalankan ketika itu. Ini syaratnya. Ketika tidak ada syarat yang demikian, maka dia tidak dinamakan mukroh, dipaksa. Nah, maka diterangkan oleh para ulama, di sini dibedakan antara seseorang yang kemudian memiliki pengaruh ketika dia tidak ada, ketika dia meninggal, dengan yang tidak ada pengaruhnya ketika dia meninggal. Di antara disebutkan adalah Hafidz Ibnu Hajar. Nah, bagi orang-orang yang dengan kematian dia, dia pertahankan Islamnya dan tidak mau mengucapkan kata-kata kufur sampai dia dibunuh, dengan dia mati gak ada pengaruhnya dengan Islam, orang biasa saja, dia sebagai orang biasa, maka afdolnya pilih yang ini, pilih mati dan tidak mengucapkan atau menjalankan perbuatan kufur. Nah, ini orang-orang yang dengan kematiannya biasa saja, gak pengaruh. Tapi nah, yang kedua, jika orang itu mati kemudian berpengaruh dengan Islam, nah, maka afdolnya dia mengucapkan dan menjalankan kata-kata kufur dengan dohir lisannya, tapi hatinya masih tetap iman. Nah, ini bagi siapa ini? Bagi alim, bagi orang yang berilmu, satu-satunya dia di situ. Kalau meninggal, buyar, tidak ada lagi orang yang mengajarkan al-haq. Nah, syuja', pemberani, ya, pahlawan. Kalau dia terjun ke medan perang luar biasa pengaruhnya. Ini kalau sampai meninggal ini berpengaruh kepada kekuatan, ya, muslimin misalnya. Jadi, maka jika orang-orang memiliki pengaruh dengan meninggalnya, maka lebih utama naam dia untuk tetap hidup, ya, mengucapkan ucapan-ucapan kekufuran tapi hatinya masih beriman. Nah, ini khan bidina zani wa azab. Jadi ini dibedakan, ya, dibedakan antara dengan kematian dia itu berpengaruh dengan Islam atau tidak. Ya. Kalau kayak kita-kita ini mati dan hidup gak ada pengaruhnya dengan Islam, ya, alhamdulillahnya pilih yang tetap pertahankan tanpa mengucapkan kata-kata kufur. Nah, pilih dengan kematian. Nah, tapi kalau orang-orang yang memang sangat-sangat butuh dan kalau mati itu berpengaruh dengan keislaman, ya, maka dia menjalankannya naam dengan tetap hatinya beriman. Ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Baik. Ketika diminta untuk sujud kepada berhala, ketika diminta untuk mencela Allah misalnya, di bawah ancaman, ya, maka syarat ancaman itu adalah orang yang mengancam itu bisa menjalankan ancamannya. kalau kamu tidak sujud kepada berhala ini, kamu tak bunuh misalnya. Dan yang mengancam ini orang yang lumpuh, stroke misalnya. Ya. Dia stroke dan ngancam. Kalau kamu enggak sujud kepada berhala ini, kamu tak bunuh. Nah. Kemudian orang itu terpaksa sujud kepada berhala, maka dia tidak mukarrab, bukan orang yang terpaksa. Kenapa? Sang pengancam itu enggak akan bisa menjalankan ancamannya, wong dia stroke. Ya. Ngangkat senjata pun tidak bisa untuk membunuhnya. Nah, maka kemudian dia, saya terpaksa untuk menjalankan, bukan terpaksa itu. Ya. Atau kemudian yang kedua, tadi syaratnya dijalankan ketika itu ancamannya. Nah, kalau kamu nggak sujud kepada berhala ini, tahun depan kamu tak bunuh. Itu namanya nanti, bukan sekarang. Tidak bisa kemudian terpaksa saya menjalankannya karena saya diancam. Tidak dalam ancaman. Tidak masuk dalam kategori orang yang diancam. Ya. Sekarang, kalau tidak langsung dieksekusi. Ya. Saat itu juga. Dan bisa orang yang mengancam menjalankan ketika itu juga. Ketika ini ada dua-duanya, maka itu namanya orang yang mukroh. Dia terancam, dan ketika dia mengucapkan kata-kata kufur dengan hati tetap iman, maka dia tidak kufur dengannya. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Jadi tidak semata-mata diancam ya sudah, pilih ini, wong memang saya hati saya tetap beriman. Sebagaimana sebuah riwayat yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Nasi rahimahullah dalam kitab Tauhid tentang suatu kaum yang mencegat setiap orang yang mau lewat kecuali mempersembahkan sesembahan atau sembelihan kepada Tuhannya kaum itu. Ada dua orang yang mau melewat kampung itu, kemudian diminta untuk menyerahkan sesembahan atau sesajian kepada berhala yang ada di kampung itu. Orang yang pertama menolaknya, tidak, saya tidak akan memberikan sesajen atau apa korban untuk berhala. Maka dia pun dibunuh. Nah, pada fal jannah, dia masuk ke dalam surga. Orang yang kedua naam mempersembahkan kurban walau dubab, meskipun hanya seekor lalat ya, kecil, meskipun hanya seekor lalat dipersembahkan untuk berhala, dia pun dipersilakan lewat pada kolenar, dia masuk ke dalam neraka. Ikhwan fillah azani wa azakumullah, ini tidak di, ini bukan ancaman, wong dia meskipun tidak lewat situ mungkin balik ya bisa. Kalau mau pengin lewat situ harus berkorban untuk berhala kaumnya kampung itu. Nah, dia ikhtiar sendiri, dia milih sendiri seekor lalat yang dipersembahkan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka. Apalagi kemudian yang dijadikan korban itu seekor sapi. Ya. Lalat yang mungkin begitu kecilnya dan tidak berharga tatkala dikorbankan untuk berhala menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka, apalagi kemudian binatang yang besar berkali-kali lipat dari lalat. Nah, maka ikhwan fillah azani wa azakumullah, syarat seorang itu mukroh, yang pertama sang pengancam bisa menjalankan ancamannya dan dijalankan saat itu juga. Jika ini tidak terpenuhi, maka dia bukan termasuk mukroh. Tidak boleh kemudian menjalankan perbuatan kekufuran atau ucapan kekufuran. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini pesan yang pertama, amalan yang pertama yang diwasiatkan Rasul, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah dengan apapun. Dengan benda apapun, dengan siapapun, meskipun kamu mendapatkan ancaman, disiksa, dibakar, tetap pertahankan keimanan, tetap pertahankan tauhid. Baik. Yang kedua, ati walidaika, taati kedua orang tuamu. Sebagaimana kemarin kita bahas syirik, perintah untuk bertauhid digandengkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Larangan syirik digandengkan larangan durhaka kepada kedua orang tua. Maka perbuatan yang kedua yang akan bisa mengantarkan seorang masuk ke dalam surga adalah mentaati kedua orang tuanya. Ati walidaik, taati kedua orang tuamu. Wa in akhrajaka min malika, meskipun kedua orang tuamu itu mengeluarkan kamu dari hartamu. Harta yang dimaksudkan di sini termasuk budak, diminta untuk menjualnya. Wa min kulli syai'in walak, dan segala sesuatu yang itu milikmu. Jika memang itu diperintahkan oleh orang tua, maka taati. Selama itu bukan perbuatan kemaksiatan. Perintah orang tua terkait harta kita, karena kemarin kita sebutkan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik bapakmu. Maka ketika orang tua kita minta, itu jualan. Saya minta ini, misalnya, diambil orang oleh orang tuanya. Taati perintah orang tuanya. Taati perintah orang tuanya. Selama tidak ada pelanggaran syariat. Barang milik kita kemudian diminta orang tua kita menginginkannya, kasihkan, taati. Baik. Wa min kulli syai'in walak, segala sesuatu yang kamu miliki. Jika orang tua menginginkan untuk minta, ini jualan, yes, dijual, ditaati kedua orang tuanya selama bukan kemaksiatan, selama tidak menimbulkan mudharat. Tidak menimbulkan mudharat bagi orang anaknya itu atau juga bagi orang tuanya. Maka disebutkan para ulama ketika Rasul menyatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik bapak. Tidak boleh orang tua itu mengambil harta anaknya kemudian dikasihkan kepada saudaranya. Saudara dari anaknya itu, anak yang lainnya. Ini tidak boleh. Diambil untuk orang tuanya, silakan. Tapi bukan untuk anak yang lainnya. Diserahkan untuk kepada anak yang lainnya. Baik. Ketaatan kepada kedua orang tua, itu akan mengantarkan ke dalam surga. Yang ketiga, wala tatrukis salat muta'ammidan, jangan kamu tinggalkan salat dengan sengaja. Fa inna man taraka salata muta'ammidan, Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka telah lepas darinya penjagaan Allah. Ya. Jatuh kehormatan dia. Nah, al-hadis rawahu Tabrani fil Awsat wala ba'sa bi isnadi fil mutaba'at. Nah, khana fidina anzani wa azakumullah. Ini pesan Rasulullah atau jawaban Rasulullah ketika diminta, ditanya tentang amalan apa yang akan menyebabkan seorang masuk ke dalam surga. Baik, tauhid. Ini yang pertama, ini syarat utama itu tauhid. Ketika seorang mensekutukan Allah, maka selamanya dia tidak akan masuk ke dalam surga. Tauhid. Nah, kemudian birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka orang tua itu pintu untuk masuk ke dalam surga. Nah, jangan menyia-nyiakan orang tua. Itu pintu masuk ke dalam surga. Nah, yang ketiga, sholat. Nah, ini tiga perbuatan, tiga amalan yang akan mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Ya, tentunya sekali lagi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Qala rahimahullah wa anhu, masih dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala ausani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi aslil kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 10 kata, 10 kalimat. Nah, ada 10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih banyak yang tadi 3. Qala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta wa khurrita. Jangan kamu sekali-kali mensekutukan Allah dengan apapun, meskipun kamu diancam untuk dibunuh dan dibakar. Ini mubalaghahnya. Dibakar atau dibunuh, jangan mensekutukan Allah, apalagi kemudian di bawah itu konsekuensinya. Nah, tidak ada ancaman sama sekali. Jangan kemudian mensekutukan Allah gara-gara pakai wuh dengan masyarakat, dengan teman, dengan keluarga, akhirnya ikut-ikutan menjalankan ritual kesyirikan. Ya, gak ada ancamannya. Nah, tidak diancam untuk dibunuh, tidak diancam untuk dibakar, ya, hanya sekedar pekewu dengan tetangganya. Ya, semuanya menjalankan rutinitas kesyirikan, kok saya tidak. Nanti bagaimana komentar orang-orang. Ya. Akhirnya dia pun menjalankan ritual yang sama dengan tetangganya karena pekewu. Enggak ada ancamannya. Nah, baik. Diancam pun ini diingatkan, jangan mensekutukan Allah. Meskipun diancam dibunuh, dibakar, apalagi enggak ada ancamannya. Yang kedua, wala ta'uqanna walidayk. Menggunakan nun taukid saqilah. Jangan sekali-kali kamu durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka Amaroka, roknya panjang, keduanya. Meskipun bapak dan ibumu, keduanya. Antahruja min ahlika wa malika. Mengeluarkan kamu dari keluargamu dan hartamu. Mengeluarkan dari keluarga itu maksudnya orang tuamu memerintahkan kamu untuk menceraikan istrimu. Mengeluarkan kamu dari hartamu terkait dengan budak. Ya. Mahal di sini budak. Baik. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Bagaimana kalau kemudian seorang anak diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya? Nah, apakah kemudian dia wajib untuk menceraikan istrinya dengan perintah orang tuanya sebagaimana hadis ini? Ya. Jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tuamu. Ya. Meskipun kedua orang tuamu memerintahkan kamu untuk menceraikan istrimu. Baik. Ikhwani fiddin azani wa a'azzakumullah. Sebuah pertanyaan ditanyakan kepada Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, terkait masalah ini. Seseorang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Nah, maka di situ beliau terangkan ada dua keadaan. Yang pertama, orang tua itu menjelaskan sebab alasan kenapa sang anak diperintahkan untuk menceraikan istrinya. Nah, disebutkan alasannya, ceraikan istrimu karena demikian, demikian, demikian. Ya, misalnya. Baik. Kisah siapa Nabi Ibrahim ketika bertamu ke rumahnya Nabi Ismail dan di situ tidak berjumpa dengan Nabi Ismail, hanya berjumpa dengan istrinya. Nah, di situ kemudian beliau titip pesan, nah, agar dengan bahasa-bahasa kiasan, ya, agar kalau suaminya datang diminta untuk mengganti ambang pintunya. Nah, sebagai kinayah untuk menceraikan istrinya. Dan setelah itu diceraikan istrinya. Nah. Baik, ketika orang tua itu meminta anaknya untuk menceraikan istrinya dan menyebutkan alasannya, maka wajib baik untuk menceraikannya. Alasan syar'i, ya. Karena alasan syar'i. Baik, disebutkan mungkin kelakuan istrinya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua, orang tua yang kemudian tidak menyebutkan alasannya. Tidak menyebutkan alasannya. Nah, dalam keadaan selama ini enggak ada permasalahan dalam rumah tangganya. Baik. Maka di sini ikhwan fiddin azani wa a'azzakumullah. Selama kemudian di situ tidak ada yang bermudharat, ya. Tidak bermudharat kepada orang tuanya, baik. Maka tidak boleh kemudian sang anak untuk menceraikan istrinya. apalagi istrinya baik, solihah misalnya, taat kepada suaminya, hormat kepada mertuanya, enggak ada alasan untuk menceraikannya. Ketika sang bapak atau ibu minta untuk anaknya menceraikan istrinya tanpa ada alasan syar'i, maka tidak boleh diceraikan. Dan itu bukan termasuk bentuk hukukul walidain. Ya, bukan termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Nah, ada seorang mendatangi Imam Ahmad rahimahullah dan menyatakan, inna abi ya'muruni an utalliqa zaujati. Kata orang ini kepada Imam Ahmad, bapakku memerintahkan aku untuk aku menceraikan istriku. Nah, kata Imam Ahmad, la tutalliqa, jangan kamu ceraikan. Jangan kamu ceraikan. Nah, ini lihat orang ini dalam masalah keluarga pun minta saran, nasihat kepada orang yang alim. Ya, tidak gerusa-gerusu, tidak langsung diputuskan. Nah, tapi minta kepada orang yang alim nasihatnya, solusinya ketika terjadi permasalahan. Nah, kemudian orang ini pun menyebutkan, alaisan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad amara Ibnu Umar. Nah, alaisa taib. Riwayatnya itu, bukankah Umar itu memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan 6 istrinya? Jadi Umar bin Khattab itu minta kepada Ibnu Umar agar Ibnu Umar menceraikan istrinya. Dan Ibnu Umar menceraikan istrinya karena diperintah oleh Umar bin Khattab. Orang ini tuh apa, ketika Imam Ahmad menyatakan jangan kamu ceraikan istrimu, berdalil, loh, bukankah Umar bin Khattab memerintahkan Ibnu Umar agar Ibnu Umar menceraikan istrinya dan Ibnu Umar menceraikan istrinya? Nah, maka Imam Ahmad menyatakan, wahal abuka mislu Umar, apakah bapak itu kayak Umar bin Khattab? Nah, yang punya panjangan luas, ya, yang punya ilmu sama enggak? Kalau bapak kayak Umar bin Khattab, ya langsung ceraikan saja. Ya. Karena apa yang diberitakan tentunya tidak dengan hawa nafsunya, ada pertimbangan seorang nam alim dan juga min khulafa'i rasyidin. Tapi di sini menunjukkan ketika orang tua itu merintahkan kita untuk menceraikan istri kita, kita itu sebabnya apa? Ya. Jangan langsung nurut diceraikan dalam keadaan enggak ada masalah sama sekali. Ya. Kecuali kalau kemudian orang tuanya tersakiti, istrinya itu tidak baik muamalahnya dengan mertuanya, ada yang terbolimi di situ, ada yang tersakiti di situ. Karena seperti kita sebutkan, anak laki-laki itu ketika menikah tetap baktinya kepada orang tua. Dia menomorsatukan orang tuanya, bukan istrinya. Beda dengan perempuan. Ketika dia menikah, langsung otomatis suami itu orang yang pertama yang harus dia taati. Nah, mengalahkan orang tuanya. Ini kalau perempuan. Ya. Maka ketika orang tua itu minta untuk menceraikan anaknya, menceraikan istrinya karena anaknya atau menantunya itu tidak baik sikapnya kepada mertuanya, maka diceraikan. Naam. Ini ikhwani fi din azzi wa azzakumullah. Baik. Maka Umar yang memerintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, tentunya di situ ada maslahahnya. Ya. Tidak bisa dipukul rata. Maka setiap orang tua yang minta agar anaknya menceraikan istrinya harus dituruti, tidak. Nah, baik, itu sebagai penjelasan dari hadis, wa in amaraka an tahruja min ahlika. min ahlika wa malika. Baik. Kemudian wasiat yang ketiga. Wala tatrukanna sholatan maktubatan muta'ammidan. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan sholat fardu dengan sengaja. Fa inna man taraka sholatan maktubatan muta'ammidan, maka barang siapa yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmatullah, maka sungguh telah lepas darinya penjagaan Allah. Wala tasrabanna khamran, dan jangan sekali-kali minum khamr. Fa innahu ra'su kulli fahishatin, karena itu adalah pokok segala kekejian. Riwayat lainnya ummul khaba'ith, induknya dosa. Ya. Itu khamr. Karena khamr itu himar, menutup, ya, menutupi akal, sehingga akal itulah yang berfungsi untuk membedakan ini baik, ini jelek, ini bahaya, ini tidak, itu akal. Ketika akal sudah tertutupi dengan sebab minum khamr, maka dia tidak bisa membedakan ini yang baik atau yang jelek. Ya, semuanya dipukul rata sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, sebagaimana yang kemarin pertemuan kemarin kita sampaikan, ada seorang abid, ya, ahli ibadah, yang kemudian diminta untuk berzina dengan seorang perempuan, atau membunuh anak kecil, atau minum khamr. Ya. Dia pilih minum khamr. Menurut dia mungkin ini dosa yang paling ringan dibandingkan yang lainnya, dibandingkan zina, dibandingkan membunuh. Minum khamr, nah, itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Ya. Zina, dia mendzalimi perempuan yang dia zinai. Membunuh, dia mendzalimi orang yang dibunuh. Khamr enggak ada kaitannya dengan orang lain. Maka mungkin menurut dia khamr itu mudaratnya, bahayanya lebih kecil dibandingkan zina dan pembunuhan. Akhirnya dia pun minum khamr, tertutupi akalnya. Setelah itu dia berzina dengan perempuan itu dan membunuh anak kecil. Semua perbuatan dijalankan karena minum khamr, maka disebut ummul khaba'ith, ya, sebab segala kejahatan. Nah, baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakum. Kemudian wa iyyaka wal maksiyah. Hati-hati dari kemaksiatan. Fa inna bil maksiyati halla sahatullah, karena dengan kemaksiatan itulah kemarahan Allah, kemurkaan Allah akan turun. Hati-hati dengan kemaksiatan sekecil apapun. Nah, jangan dilihat maksiatnya, jangan dilihat ini dosa besar, dosa kecil. Tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Ketika seorang menjalankan maksiat kecil, yang dimaksiat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia bermaksiat dengan maksiat yang besar, yang dimaksiati adalah Allah Subhanahu wa taala, sama saja. Ya, hati-hati dengan maksiat. Itulah yang menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka wal firar minaz zahfi. Hati-hati lari dari peperangan. Wa in halakan nas. Baik. Wa iyyaka wal firar, hati-hati lari dari peperangan. Jika perang berkecamuk, jangan lari. Itu termasuk minal mubiqat. Ya. Termasuk dosa besar. Lari. Dibiarkan teman-temannya, tidak ditulungi. Dia menyelamatkan dirinya. Ya. Perang sudah berkecamuk, dia lari, nah, meninggalkan medan perang. Ini dosa besar. Wa in halakan nas. Naam. Wa in asaban nas mautun fasbutu. Wa in halakan nas. Meskipun manusia itu binasa. Ya, jangan lari, jangan tinggalkan dari teman-teman kecuali dia mundur untuk mengatur, ya, bukan melarikan diri, ya, mengatur mundur untuk mengatur strategi penyerangan. Wa inna soban nas mautun fasbut. Kalau manusia itu tertimpa kematian, wabah, taun atau yang semisalnya, ya, fasbut, jangan kamu tinggalkan negeri itu. Maka tidak boleh ketika seorang berada di sebuah daerah kemudian terjangkit wabah di situ, tidak boleh dia keluar dari negara itu. Yang luar tidak boleh masuk, yang di dalam tidak boleh pergi dari situ jika wabah penyakit sudah berjangkit di situ. Nah, di karantina, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Nah, jika terjadi taun wabah, ya, sehingga kalau terjadi wabah pandemi, yang di dalam tidak boleh melarikan diri keluar, ya, tetap di situ. Yang luar yang masih sehat tidak boleh masuk ke daerah itu. Nah, kemudian wa anfik ala ahlika min taulika, dan berinfaklah, nafkailah keluargamu min taulika, dari kelebihan, ya, hartamu, dari kelebihan hartamu. Nah, jadi ketika seorang laki-laki kepala rumah tangga itu cari maisha, ya, maka yang pertama kali itu harta itu untuk dirinya, selebihnya untuk keluarganya. Maka nafkailah keluargamu, nah, dari kelebihan hartamu. Wala tarfa'andum asoka adaban. Jangan kamu angkat dari mereka tongkatmu sebagai bentuk pengajaran kepada keluargamu. Didik mereka. Jangan biarkan mereka menjalankan kemaksiatan. Tarfa aso, aso itu kamu enggak memukul keluargamu, istrimu, anakmu ketika berbuat maksiat, dibiarkan. Ya, jangan. Ajari mereka. Ini adaban, bukan takziban, bukan menyiksa, tapi pukulan pelajaran. Ya, agar jera. Wahifhum fillah, takuti mereka kepada Allah. Ancam dengan ancaman-ancaman Allah jika berbuat kemaksiatan, kasih hukuman, ya, dengan dicambuk, dengan dipukul, nah, selama tidak berbahaya pukulannya di tempat-tempat yang berbahaya. Jadi ini kewajiban kepala rumah tangga. Nah, ini wasiat, 10 wasiat dari Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rawahu Ahmad wa Tabrani fil Kabir wa isnadu Ahmad sahih law salima min al-inqita. Sanadnya Imam Ahmad sahih, seandainya selamat dari inqita, terputusnya sanad. Fa inna Abdurrahman bin Jubair bin Nufair lam yasma' min Mu'adz. Karena Abdurrahman bin Jubair bin Nufair tidak mendengar dari Mu'adz. Maka disebutkan di foto itu, lakin lahu syahid yataqawwa bi, tapi dia memiliki syahid. Memiliki syahid sehingga di sini dihukumi salbani hasan li ghairihi. Baik. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah, dan masih panjang babnya ini. Tapi sebelum nanti selesai dan membahas tentang masalah sholat-sholat sunnah, yang akhir dari sholat fardu, nah, panjang. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Sebagaimana kemarin disebutkan, para ulama mereka sepakat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan menyatakan tidak wajibnya sholat. Tetapi para ulama berbeda pendapat ketika seorang itu meninggalkan sholat karena malas. Ya. Imam Ahmad berpendapat dia kafir. Nah, dan pendapat yang lainnya tidak kafir selama masih mengakui kewajiban sholatnya. Dan hadis adillah yang sudah kita lewati itu diantaranya menunjukkan tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat, bahkan disebutkan diantara itu pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau menyebutkan orang-orang yang dihukumi kafir itu ketika memang mutlak tidak pernah menjalankan sholat. Mutlak tidak pernah menjalankan sholat. Adapun orang-orang yang sholatnya itu bolong-bolong sholat, kemudian enggak sholat, maka mereka dihukumi zahirnya muslim. Ya. Bahinya dukun muslim sehingga tetap ketika meninggal diperlakukan sebagai seorang muslim, dan itu kebanyakan yang terjadi ya. Orang-orang makmum muslim mereka sholat tapi gak jangkep sholatnya, tapi kalau memang belas gak pernah sholat, hatta Jumatan gak sholat, hari raya gak sholat, belas gak pernah sholat, itu yang kemudian dikafirkan oleh wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.